Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، dan insyaallah malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Sahihul Bukhari. Apa nama kitab Sahihul Bukhari? Masih ingat? Ya. Al-Jami'us Sahih Al-Musnad min Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayamihi. Tapi masyhur dengan sebutan Sahih Al-Bukhari. Ya. Sebelumnya telah kita jelaskan hadis yang pertama. Nah, hadis innamal a'malu binniyat. Soal, ada berapa macam hijrah? Rafi? Dua, apa saja? Teh, ada yang bisa lengkapi? Macam-macam hijrah. Apa aja? Nah, amalan, nah. Nah, asanta. Sebutkan Ibnu Utsaimin, hijrah ada tiga. Yang pertama berkenaan dengan tempat, ya, seperti hijrah dari negeri yang penuh dengan ketakutan ke negeri yang penuh dengan keamanan. Hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim. Atau hijrah dari negeri yang penuh dengan kemaksiatan ke negeri yang penuh dengan ketaatan. Ya, seperti kisah seseorang yang membunuh 100 jiwa. Nah, ketika dia bertanya kepada seorang alim, maka alim ini menyebutkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampuni dosa-dosa. Akan tetapi, intoliq ila abdin kada, pindahlah engkau ke negeri yang lain. Negeri yang di sana banyak orang yang melakukan ketaatan. Fa'inna ardaka ardusu. Sesungguhnya negerimu ini yang sekarang ini negeri yang jelek. Ya. Diperintahkan untuk pindah ke negeri yang penuh dengan ketaatan. Nah, yang kedua hijrah berkaitan dengan amalan. Ya. Ini sifatnya wajib. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Rasulullah mengatakan al-muhajir, orang yang hijrah sesungguhnya, yaitu orang yang hijrah, yaitu meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, meninggalkan kesyirikan, kekafiran, kemaksiatan, kebid'ahan, dan yang semisalnya. Dan yang ketiga, hijratul amil, menghajar, meninggalkan orang yang melakukan kejelekan. Ya, baik itu kebid'ahan, kesyirikan, kekafiran, atau terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan, sebagaimana telah dijelaskan. Jazakallahu khair. Walaqad jaizah. Ada hadiah. Nah, Abu Salma fadhal. Nah, mana siapa yang dapat hadiah? Abdul Rahman, betul. Waalaikum. Saya ambil. Siapa lagi? Mutisna? Ada? Waalaikum. Abu Rumaisa? Ada? Barakallahu fiikum. Masuk hadis yang kedua. Qala Syekh Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Al-Mughirah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. باب قال حدثنا عبد الله ابن يوسف menceritakan kepada kami عبد الله ابن يوسف ثقة متقن beliau orang yang ثقه terpercaya dan juga متقن عقه hafalannya in أثبت الناس في الموطأ di antara manusia yang kokoh hafalannya dalam kitab Al-Muwatta Al-Imam Malik. Nah. Qala akhbarana Malik. Mengkhabarkan kepada kami Malik. Malik bin Anas. Malik ibn Anas ibn Malik bin Abi Amir bin Amr Al-Asbahi Abu Abdillah Al-Madani, ya, Al-Faqih, ya, bahkan salah satu di antara imam, Al-Madahib, imam-imam madhab, dikenal dengan sebutan siapa? Imam Darul Hijrah, ini Imam Malik, ya, Imam Negeri Hijrah, kota Madinah. Nah, bahkan disebut dengan Rasul Mutqinin, ya, di antara pimpinan orang-orang yang mutqin. Ya, Imam Malik. Bahkan telah dijelaskan sebelumnya, beliau adalah sahabatnya siapa? Sufyan ibnu Uyainah. Ya, rahmatullah alaihima. Nah, yang disebutkan oleh al-imam al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, laulahuma ladahabal ilmu minal hijaj. Kalau seandainya bukan karena keduanya, biidnillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, akan hilanglah ilmu dari negeri Hijaz. Nah, ya, Sufyan ibn Uyainah dan Imam Malik. Nah, bahkan Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, as-sahul as-sanid, sanad-sanad yang paling sahih semuanya, yaitu sanad dari riwayat Malik an-Nafi' an-Ibni Umar. Nah, dari Malik, kemudian Nafi' dari Ibn Umar. Ini termasuk di antara sanad Ali. Ya, sanad yang tinggi dan juga as-sahul as-sanid. Sanad yang paling sahih menurut Imam Malik. Ketika ada hadis yang sanadnya dari Imam Malik, dari Nafi' dan dari Ibn Umar. Nah. Qala al-Hisham Ibni Urwah. Dari Hisham ibn Urwah. Nah. Beliau siqah dan juga faqih. Nah. Orang yang terpercaya dan faqih. Ya. Hisham bin Urwah bin Zubair ibn al-Awwam, ya, rahimahullah ta'ala. Nah, an abihi, dari bapaknya, An Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Hadis yang kita bacakan ini datang dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan di sini Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ibu-ibu kaum mukminin. Nah, dari sisi ihtiram, penghormatan, ya, dan juga dari sisi pengharaman menikahi mereka. Jadi keadaan mereka seperti ibu kaum mukminin, ya. Sebagaimana kita menghormati ibu-ibu kita, maka hendaknya kita pun menghormati mereka. Istri-istri Nabi SAW yang disebutkan sebagai wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi SAW adalah ibu-ibu kaum mukminin. Nah, dan juga diharamkan untuk menikahi mereka setelah wafatnya Nabi SAW. Nah, sehendaklah kita memuliakan mereka sebagaimana kita memuliakan ibu-ibu kita. Jangan seperti kelompok Syiah yang mereka mencela istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka menyebut Aisyah sebagai pezina. Nah, dan juga sebutan-sebutan yang lain yang jelek yang disematkan kepada ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Siddiqah bintu Siddiq, perempuan yang jujur, putri dari seorang yang jujur, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, man ahabun nasi ilaih, siapa manusia yang paling kau cintai? Qala Aisyah. Dia mengatakan Aisyah, perempuan yang paling aku cintai. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki, abuha, bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sehingga muncul pertanyaan, mana lebih afdal di antara istri Nabi SAW, apakah Khadijah atau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, para ulama merinci, kalau dilihat di awal-awal Islam, maka Khadijah lebih afdal. Nah, beliau memberikan bantuan yang luar biasa kepada Nabi SAW. Baik di sisi harta, ataupun motivasi kepada Nabi SAW. Nah, dan juga putra-putri Rasulullah SAW semuanya dari Khadijah. Kecuali Ibrahim. Nah, dari Maria atau Kiptiyah. Tapi kalau dilihat dari sisi ilmu, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha lebih afdal. Beliau adalah istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, an al-Harisa ibn Hisham. Sesungguhnya Haris ibn Hisham. Haris ibn Hisham. Beliau adalah saudara kandung Abu Jahal. Siapa nama Abu Jahal? Siapa namanya? Ada yang tahu? nama Abu Jahal? Ujungnya Hisam berarti. Ya. Nah, siapa yang tahu? Abu Jahal kan julukan Bapak Kebodohan. Nah, ya. Padahal sebelumnya terkenal dengan seorang yang bijaksana. Ya. Abu Hakam nama kunyahnya juga, bukan? Nah, siapa? Amr ibn Hisham. Ini nama Abu Jahal. Dan Haris ibn Hisham saudara kandungnya Abu Jahal. Haris ibn Hisham masuk Islam pada pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah. Nah, dan beliau termasuk di antara Fudala Sahabah. Ya, sahabat yang memiliki keutamaan. Ya, dan beliau gugur ketika penaklukan kota Syam, negeri Syam. Nah, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Haris ibn Hisam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu?" Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahyanan ya'tini misla salsalatil jaras." Kadang-kadang wahyu datang kepadaku seperti gemerincing lonceng. Wa huwa ashadduhu alayya. Dan itu yang paling berat kepadaku. Fayabsimu anni wa qad wa'aitu anhu maqala. Kemudian berhenti dariku. Ya, berhenti. Suara tadi. Ya. Dan aku telah mengerti apa yang diucapkan. Ya, apa yang disampaikan. Wa ahyanan yatamassalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul. Dan kadang-kadang ya, malaikat menyerupai seseorang datang kepadaku dan berbicara kepadaku, dan aku ikuti apa yang diucapkannya. Ya. Seperti ketika peristiwa di Gua Hira, datang malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyerupai seorang laki-laki, kemudian mengatakan Iqra, bacalah. Nah, sampai beberapa kali akhirnya Rasul pun mengikuti apa yang diucapkan oleh malaikat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa laqad ra'aytuhu yanzilu 'alayhi al-wahyu fil yawmi syadid al-bard." Sungguh aku telah melihat turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang sangat dingin. Fayabsimu anhu. Kemudian terhenti darinya. Wa inna jarinahu la yatafassadu 'araqan. Dan sesungguhnya ya, jidat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucurkan keringat ketika menerima wahyu tersebut. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini, Al-Haris ibn Hisham radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana datangnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dimungkinkan yang ditanya ini adalah sifat wahyu itu sendiri. Nah, dan dimungkinkan juga yang ditanya itu adalah sifat yang membawa wahyu. Atau yang lebih umum daripada itu. Nah, ya. bukan mempertanyakan tentang wujudnya wahyu. Nah, bagaimana wujudnya wahyu? Ya, akan tapi yang ditanyakan itu, nah, bagaimana ya sifat wahyu itu ketika datang dan juga bagaimana sifat yang membawa wahyu tersebut. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahyanan ya'tini misla salsalatil jaras. Kadang-kadang wahyu datang kepadaku seperti gemerincing lonceng. Nah, sehingga ada beberapa cara atau kaifiyah turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Yeah. Kadang-kadang berkaitan dengan sifat wahyu tersebut, ya, seperti disebutkan dalam beberapa hadis, datangnya seperti desingan tawon. Nah, ada juga dalam hadis yang lain, ya, berupa bisikan dalam hati Nabi SAW. Ada juga yang menyebutkan seperti ilham. Nah, ada juga yang berupa ru'ya as-salihah, mimpi. Ya. Ada juga yang berupa pembicaraan secara langsung, seperti yang peristiwa Isra Mi'raj, tanpa pelantara. Nah, yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan sifat yang membawa wahyu tersebut. Seperti datangnya Jibril alaihissalam. Nah, dalam bentuk aslinya, ya, yang memiliki situmi ajana, ya, Jibril bentuk aslinya memiliki 600 sayap. Nah, Rasulullah pernah melihatnya di antara langit dan bumi, di mana sayapnya telah menutup ufuk. Nah, atau kadang-kadang malaikat Jibril menjelma menjadi manusia. Ya. Kemudian datang kepada Nabi SAW dan menyampaikan wahyu. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis-hadis, di antaranya malaikat Jibril pernah datang dalam rupa salah seorang sahabat. Ya, Dihya. Dan juga pernah datang kepada Nabi SAW dalam bentuk orang Badui. Nah, pernah juga datang kepada Nabi SAW, ya, dalam rupa, dalam bentuk orang yang sedang safar. Nah, ya, akan tetapi tidak terlihat bekas safar padanya. Berpakaian serba putih, berambut serba hitam. Nah, seperti dalam masyhur hadis tentang hadis Jibril tentang arkanul Islam, iman dan juga ihsan. Nah, ini di antara sifat-sifat bagaimana turunnya datangnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis ini, ahyanan yatini misla salsalatil jaras. Kadang-kadang datang kepadaku wahyu itu seperti gemerincing lonceng. Nah, di mana makna gemerincing lonceng? Ya, disebutkan pada asalnya nisautu wuqu'il hadid ba'duhu ala ba'd. Disebutkan Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Ya, pada asalnya suara gemerincing lonceng itu adalah suara, nah, benturan antara besi dengan besi yang lainnya. Nah, kemudian dimutlakkan pada setiap suara yang memiliki dengung, disebut dengan gemerincing lonceng. Nah, di Di mana kita ketahui bahwasannya pada asalnya lonceng ini merupakan mizmar syaitan. Ya. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Nah, al-jaros mizmar syaitan. Lonceng merupakan mizmar syaitan. Seruling atau alat musiknya syaitan. Ya. Bahkan malaikat tidak mengiringi suatu rombongan yang ada lonceng pada rombongan tersebut. Nah, la tusibul malaikatu rufqatan fiha jaras. Malaikat tidak mengiringi suatu rombongan yang ada lonceng pada rombongan tersebut. Nah, sehingga kaum mukminin ya, tidak boleh meniru kebiasaan orang-orang kafir. Nah, dengan memasang lonceng misalkan di rumahnya. Nah, ya. Atau di tempat-tempat lain. Nah. Muncul pertanyaan, lantas kenapa dalam hadis ini mungkin terbesit dalam benak kita, ya, yang mulia, yang terpuji, yaitu wahyu. Nah, tapi diserupakan dengan yang tercela, yaitu lonceng. Ya. Padahal, nam al-mahmul la yusbihu bil madmum, katanya. Yang baik, yang terpuji tidak diserupakan dengan yang tercela. Nah, ya. Dijawab oleh sebagian ulama bahwasannya penyerupaan di sini tidak melazimkan sama antara yang diserupakan dengan yang diserupakan dengannya dalam semua sifatnya. Tidak. Nah, akan tetapi disebutkan dalam hadis ini dalam rangka pendekatan untuk memahami. Ya. Bukan berarti turunnya wahyu itu persis seperti lonceng, tapi dalam rangka untuk memahami. Nah, suara yang gemerincing tadi. Nah, dikarenakan suara itu memiliki dua bentuk. Yang pertama, dari bentuk kuatnya suara tersebut. Yang kedua, dari bentuk dengungnya. Nah, kalau dari sisi kuatnya, terjadi penyerupaan. Ketika wahyu datang kepada Nabi SAW. Nah, ada suara kuat. Teh. Akan tapi, dari sisi musik seperti lonceng sebutkan tadi, di mana para malaikat lari darinya, tidak menyertai, tidak mengiringi rombongan yang di dalamnya ada lonceng, bahkan juga termasuk di antara sulingnya syaitan, alat musiknya syaitan. Ya, sehingga sekali lagi, yang dimaksud di sini bukan penyerupaan yang sama semuanya. Nah, tetapi dalam bentuk untuk memudahkan memahami. Nah, untuk memudahkan memahami ketika datang wahyu kepada Nabi SAW. Nah, lepas sekali lagi tentang masalah lonceng. Ya. Maka pendapat yang kuat ini termasuk kebiasaan orang-orang kufar yang hendaknya kita tidak menirunya. Ya. Rasulullah mengatakan al-jaros mizmar syaitan. Lonceng merupakan seruling atau alat musiknya syaitan. Nah. Dan keadaan wahyu yang turun kepada Nabi SAW seperti ini disebutkan wahwa asadduhu alayya. ini sangat berat kepadaku. Ini dipahami bahwasanya wahyu yang turun kepada Nabi semuanya berat. Akan tapi dengan sifat yang semacam ini, datangnya seperti gemerincing ronceng tadi, sebutkan dalam sebuah riwayat seperti desingan tawon. Nah, ini yang lebih berat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini lebih sulit dibandingkan memahami ucapan seseorang. Nah, secara langsung. Dan hikmahnya, dengan alih seperti ini, supaya persiapan bagi yang mendengar, benar-benar mendengarkan apa yang disampaikannya. Nah, dan juga dikarenakan ini merupakan ucapan yang agung, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada muqaddimah, pendahuluan-pendahuluan, supaya dengannya benar-benar memperhatikan apa yang akan disampaikannya. Di antara tadi, dengan bentuk-bentuk sebutkan tadi, seperti desingan tawon, seperti gemerincing lonceng, dan lain sebagainya. Nah, supaya dengan itu mempersiapkan benar-benar apa yang akan didengarnya. Nah, dan di antara faedah beratnya wahyu yang disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu turun dan datang wahyu kepada Nabi seperti gemerincing lonceng. Setelah itu berhenti. Nah, setelah berhenti, Rasulullah baru memahami, mengerti apa yang disampaikan. Ketika berhenti gemerincing lonceng tersebut. Adapun ketika turun kemudian disertai dengan gemerincing lonceng tadi seperti suara gemerincing lonceng, sulit untuk memahaminya. Nah, tapi ketika berhenti suara tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, waqad wa'aitu anhu maqal. Ketika berhenti, aku memahami apa yang disampaikan kepadaku. Nah, yang kedua di antara sifat datangnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat dari yang membawanya. Kadang-kadang malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki kemudian datang kepadaku dan menyampaikan wahyu. Di sini menunjukkan bahwasanya malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia. Nah, dan malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Mereka adalah makhluk yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malaikat memiliki bentuk. Uli aznihati masna wa sulas wa ruba'. Allah mengatakan malaikat-malaikat tersebut makhluk yang memiliki sayap-sayap. Ada yang 2, 2, 3, 3, 4, 4 sayapnya. Bahkan malaikat Jibril memiliki berapa sayap? 600 sayap bentuk aslinya. Nah, bahkan ketika malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun. Dan juga ruh, yaitu malaikat Jibril. Pada malam tersebut. Nah, bahkan Rasulullah mengatakan, wa tilkal malaikah fi tilkal laylah aksar min adadil hasa. Jumlah para malaikat yang turun ke bumi di malam Lailatul Qadar lebih banyak dari jumlah kerikil-kerikil yang ada di dunia. Dan kita harus meyakini mereka itu adalah makhluk Allah yang memiliki bentuk. Bukan sekedar khayalan. Nah, atau bukan sekedar ibarat dari kekuatan baik. Nah, karena sebagian ada yang mengingkari adanya malaikat. Sudah disebutkan dalam Al-Quran ada malaikat disebutkan. Dalam hadis ada malaikat disebutkan. Mereka mengatakan malaikat adalah suatu ungkapan, suatu ibarat tentang kekuatan baik. Itu malaikat. Tidak ada bentuknya. Ini mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran jelas disebutkan, Uli azniyati masna wa sulasa wa ruba'. Makhluk yang memiliki bentuk, memiliki sayap-sayap. Ada yang dua, dua, tiga, tiga, empat, empat. Dalam hadis pun demikian. Yeah. Rasulullah pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dua kali. Nah, memiliki 600 sayap yang menutup upu. Ini bentuk aslinya. Nah, dan sebagian mereka ada yang mengatakan, begitupun syaitan, ya, ini syaitan atau jin, nah, gak ada bentuknya. Itu hanya khayalan, itu hanya ibarat dari kekuatan jahat. Nah, pada jelas dalam Al-Quran, syaitan, misalkan jin, memiliki bentuk makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, diciptakan dari api. Ya. Mereka memiliki bentuk, bukan sekedar khayalan, bukan sekedar ibarat dari kekuatan jahat. Nah, ketika malaikat menjelma menjadi manusia, kemudian menyampaikan wahyu kepadaku, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku memahami apa yang diucapkannya. Ini lebih ringan, ya, dibandingkan dengan wahyu yang turun seperti gemincing lonceng tadi. Nah, bahkan disebutkan dalam beberapa hadis membuat Rasulullah SAW takut. Ya. Ketika datang seperti gemerincing lonceng. Nah. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan wa laqad ra'aitu yanzilu 'alaihi al-wahyu fil yawmi syadidil bard fa yaqsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu 'araqan. Ya. Sungguh aku melihat wahyu turun kepada Nabi SAW di hari yang sangat dingin. Nah, kemudian terhenti dan sesungguhnya jidat dahi Nabi SAW mengucurkan keringat. Padahal ketika itu hari yang sangat dingin. Yeah. Tapi Rasulullah SAW sampai mengucurkan keringat. Nah, ini menunjukkan sangat berat, ya, wahyu yang turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekali lagi hikmahnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengangkat derajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma kana li basarin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Yeah. Allah menjelaskan, nah, dengan tiga macam. Nah, dan tidaklah seseorang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan wahyu atau dari belakang hijab, ya, seperti halnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Musa. Nah, dia secara langsung menampakkan dirinya tapi di belakang hijab. Nah, atau mengutus utusan kemudian menyampaikan wahyu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini antara kaifiyah, nah, turunnya wahyu. Ada yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa pelantara, tapi di balik hijab, tidak langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga melalui utusan malaikat yang menyampaikan wahyu tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalam hadis yang kita bacakan tadi, nah, disebutkan bahwasannya wahyu itu, ya, bagaimana turunnya wahyu, bisa dilihat dari sifat wahyu tersebut, bisa juga dilihat dari sifat yang membawa wahyu. Adapun dari sifat wahyu tersebut, ketika datang, ada yang seperti gemerincing lonceng, ada juga seperti desingan tawon. Nah, kalau dilihat dari sifat yang membawanya, nah, kadang-kadang, ya, datang dengan wujud aslinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang-kadang juga menjelma menjadi manusia, kemudian menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Nafsi ilahuna. Nah, hadisnya dihafalkan ya. Paham insyaAllah. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.